Bapak Prabu, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan Bapak. Sangat disayangkan karena sebelum kasus Pak Sofwan Sofyan itu sudah mungkin ratusan atau ribuan. Tapi seolah-olah PU ataupun semua yang terkait dari pemerintahan tidak ambil pusing. Mungkin ini semua karena para pejabat kalau naik mobil selalu dikawal sehingga tidak merasakan jalanan-jalanan yang jelek. Selalu dikasih kosmetika aja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Prabu. Berikutnya Bapak Pram, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan, bagaimana opini Anda Pak Pram? Saya sangat setuju itu dituntut pemerintah karena kemungkinan waktu pembangunan jalannya itu mungkin komposisi daripada kekuatannya tidak memenuhi dari ya. Jadi sebaiknya itu memang adalah mungkin ya pemerintahnya menuntut kontraktornya atau gimana, nggak tahu kita. Yang jelas itu pemerintah harus bertanggung jawab atas kecelakaan yang diakibatkan oleh kesalahan pemerintah sendiri. Terima kasih. Iya, terima kasih. Bapak Erik, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Pak Erik. Memang untuk membangun jalan yang tahan lama dan bermutu itu memang mempunyai biaya yang sangat besar. Misalnya seperti sekarang jalan yang terbuat dari aspal itu begitu banyaknya di Jawa ini sekarang mobil-mobil dan juga yang truk-truk yang besar-besar yang muatannya yang begitu banyak itu yang cepat merusak jalan. Kalau diganti dengan jalan beton itu biayanya sangat besar. Nah, kemudian kita lihat sekarang bahwa pembuatan jalan-jalan itu akan diserahkan oleh Pemda kepada kontraktor-kontraktor dan juga itu rawan terhadap korupsi dan juga manipulasi. Karena itulah maka nggak heran sekarang apa yang kita lihat sekarang itu jalan-jalan itu banyak yang cepat rusaknya. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Indra. Halo, silakan. Selamat pagi. Ya, silakan Pak. Begini, mengenai kecelakaan yang sering terjadi di Indonesia karena jalannya kurang baik, terutama terakhir jadi tempat Sofwan Sofyan ya. Bukannya kita nggak bisa tuntut. Itu instrumen sudah jelas. Tiap Pemda itu kan ada penanggung jawabnya masing-masing. Kita kan sebagai warga negara sudah bayar pajak. Pemerintah ini kan kalau kita lihat kan hanya bisanya nuntut-nuntut aja dari rakyat untuk bayar pajak. Dan mengenai masalah jalan ini tidak terlepas Pemda juga. Pemda itu kan ada hierarkinya sampai pusat. Kita ini bukannya nggak bisa tuntut, karena mungkin orang yang si korban ini tidak mau repot satu. Karena mereka juga awam tentang hukum ya. Dan untuk menuntut kan butuh biaya gitu. Nah, sekarang biro-biro hukum yang ada di kita, kayak LBH atau di mana, itu mesti cepat tanggap juga. Kita mesti jemput bola masalah kayak gitu. Saya rasa biar gimana pun juga memang mesti ada yang berani sekali-sekali mesti tuntut gitu. Pemda tuh tahu diri lah. Okay. Jangan bisa hanya merekut pajak doang. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Bapak Tommy. Selamat pagi. Iya, silakan opini Anda. Saya akan menyoroti dari sisi sini ya. Jalan itu kan pemeliharaan, macam-macam itu kan perlu biaya yang sangat mahal. Nah, bagaimana biaya itu ada kalau 30% dari APBN-nya itu sudah dipakai untuk minyak, untuk membeli minyak, yang minyak itu bukan dipakai untuk produksi, tetapi untuk konsumsi, yang konsumsinya juga dipertanyakan keefektifannya ya. Kita lihat dari data 80% dari minyak itu dipakai untuk orang-orang kaya yang naik mobil bermacet-macetan di Jakarta. Nah, itu membuang-buang duit kan 80%. Bagaimana mau jalannya mau terurusin kan begitu caranya. Terima kasih. Yeah.